إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حفلني sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم تفضلوا لي حفلكم نعم Tafsir yang kemarin kita baca adalah penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dari huwa alladhi ba'atha fil ummiyina ila akhirih. Nah, dan pada pertemuan kemarin sudah kita merujah apa yang dimaksud dengan makna al-ummi. Apa yang dimaksud dengan makna al-ummi dan kenapa, yani apa alasannya orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis diistilahkan dengan al-ummi. Naam. As-su'al wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini? Man ya'rif liyarfa' yadah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi santri, nah, maksudnya. Naam, was-sunnah. Naam. Yani al-kitab yang dimaksud dengannya adalah Al-Qur'an, kemudian al-hikmah yang dimaksud dengannya adalah as-sunnah. Naam. Hasan. ويزكيهم ويزكيهم يتلو عليهم آياته. Berarti kembali ke kalimat yang sebelumnya. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Apa makna ويزكيهم? Makna يزكيهم apa tafsirnya? Man ya'rif فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ. Dari ikhwah dipersilakan. Ada dari sebelah kanan mungkin dari ikhwah. Ada sebelah kiri. Nam, santri, talaba. Wa yuzakkihim. Ayo. Nam. Nah. Barakallahu fikum. Makna wa yuzakkihim adalah memberikan dorongan kepada mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah. Naam. Baik. Kemudian apa makna ini tafsir firman Allah Subhanahu wa taala wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Naam. Man ya'rif falyarfa yada. Hening sekali. Ayo. Ya. Yang tidak bertemu secara zaman, ya, ataukah tidak bertemu secara al-fadl, lamma yalhaqu bihim fil fadl, na'am, lamma yalhaqu bihim fil zaman. Ya, ada dua penafsiran, ya, yang tidak bertemu dengan mereka, yang tidak mencapai keutamaan mereka. Nah, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, dengan suhbah mereka, dengan perjuangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan Islam, memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala, lahum mazaya, mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menjadi na'am hudatul muhtadin, ya, para pembimbing, ya, dan mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. Na'am. Barakallahu fikum. Kemudian soal akhir, soal berikutnya, apa kenikmatan yang terkait dengan tafsir ayat ini? Apa kenikmatan yang paling besar yang diperoleh, ya, bagi seorang hamba? Apa kenikmatan yang paling besar yang diperoleh seorang hamba? Ayo, ikhwah, belum ada yang menjawab. Ayo, tidak boleh kalah sama santri. Apa kenikmatan yang paling besar yang didapatkan, yang diraih oleh seorang hamba? Dari kanan, ikhwah, ada? Depan saya ada? Sebelah kiri? Atau siapa saja yang tahu jawabannya? Ami Zakaria, apa itu? Nah, kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba adalah dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kenikmatan yang sungguh amat luar biasa, sangat besar sekali. Apa alasannya? Abu Dafa, apa alasannya? Membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah keterangannya Abu Umar. Nah, bisa mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa al-mufassir di sini apa? Siapa yang masih ingat? Abah Lukman, hmm? Nah, Mas Freddy, santri, ayo, Abu Ma'mar, Amiri doa, ya. Kenapa? Amarhum wa nahahum, ya. Ada yang lain, kalimat yang lain, Ja'far, Ami Isa. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Dibahasakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala karena dengan diutusnya seorang rasul ini adalah maddah as-sa'adah wal fawz. Karena itu adalah modal utama. Ya, untuk seorang hamba bisa mendapatkan kebahagiaan, ya. Kemudian keberhasilan yang sifatnya abadi. Ya. Bagaimana kalau misalkan seorang hamba tidak mendapatkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahani'an, maka bergembiralah bagi seorang hamba yang dia mendapatkan jalan yang telah dibuka dan itu adalah jalan yang telah dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Man yaqra mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmin ladina kazzabu bi ayatillah وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معنى يا مثل الذين حملوا التوراة perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka At-Taurah, Taurat. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kamathalil himar yahmilu asfara, perumpamaannya seperti keledai. Yahmilu asfara, yang membawa kitab, seperti keledai yang membawa kitab. Bi'sa mathalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatillah. Bi'sa, sejelek-jelek perumpamaan sebuah kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qawm al-zalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kul ya ayyuhal ladhina hadu, katakan wahai nabi kepada mereka, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, bila kalian mengaku, bila kalian menyangka, annakum awliya'ulillah, bahwa kalian adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kalian adalah hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala min dunin nas, selain ya, yakni min dunin nas, tanpa manusia yang lain. Fatamannawul mauta, maka berharaplah, harapkanlah oleh kalian, harapkanlah, yakni kalian berharaplah al-maut, kematian. In kuntum shadiqin, bila kalian benar-benar jujur, bila kalian adalah orang yang jujur dalam klaim kalian, pengakuan kalian mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatamannawnahu abadan, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu abadan, selamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan ulah perbuatan tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui ya terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian takutkan, yang kalian lari darinya, fa innahum mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjemput kalian, akan menemui kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara-perkara yang tampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan kepada kalian semua terhadap apa yang telah kalian perbuat. Sebelum kita membaca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan beberapa mufradat dari ayat ini. Yang pertama adalah pada kalimat humilut Taurah, humilut Taurah, tahmil, hammala yuhammil, yani maknanya adalah kulliful qiyam biha wal amalu bima fiha, mereka dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menegakkan Taurat dan juga untuk mengamalkannya. Ini makna humilu at-taurah. Yang berikutnya, thumma lam yahmiluha, tanpa tasydid, thumma lam yahmiluha ay lam ya'malu bima fiha wa lam yu'addu haqqaha, mereka tidak mengamalkan isi dari kitab Taurat dan juga tidak menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengamalkan ya at-Taurah. Asfara kamatsalil himar yahmil asfara, kamatsalil himar yahmil asfara, asfara maknanya adalah kutuban, ya kitab, kutub, jamak, ya bentuk jamak. Dan ditafsirkan pada kitab tafsir yang lain, asfara adalah al-kutub al-idham, kitab yang besar dan tebal, ya kitab yang besar dan tebal. Kemudian pada kalimat min dunin nas, min dunin nas ay min duni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, ya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, mengaku bahwa kami ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, adapun Muhammad dan para sahabatnya? Bukan. Mereka bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kami saja orang-orang Yahudi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menantang mereka ya atas klaimnya, bila kalian jujur maka silakan berharaplah untuk kalian mati. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian pada kalimat fatamannawul mauta, berharaplah ya, harapkanlah oleh kalian kematian. Fatamannawul mauta li'anna waliyallah haqqan yatamanna liqa'ahu wal isra' bima 'anda lahu minan na'imil muqim. Ya, karena wali Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan berharap ya, akan berharap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersegera untuk mendapatkan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang abadi. In kuntum shadiqin, bila kalian jujur dalam klaim tersebut, dalam ucapan tersebut, annakum abna'ullah wa ahibba'uhu fa innal mauta huwa alladhi yusilukum ilayhi, kalian mengaku bahwa kalian adalah putra Allah Subhanahu wa taala dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kematian itulah yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar wali Allah, jika benar kalian ingin berharap apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah kematian. Ini beberapa makna yang bisa kita terangkan. Kemudian kita masuk pada tafsirnya. Qala al-mufassir rahimahullahu taala lamma dzakara taala minnatahu ala halil ummah. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang telah kita pelajari kemarin ya, telah menyebutkan karunianya terhadap umat ini ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina ibta'atha fihim an-nabiyya al-ummiyya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka an-nabiyya al-ummiyya, seorang nabi yang ummi, alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Summiya ummiyan, dinamakan ummi nisbat kepada seorang anak ya, seorang ibu, yakni ketika ibu melahirkan anak maka si anak ini dia belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis. Wa ma khassahumullahu bihi, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kekhususan, minal mazaya, adanya kelebihan-kelebihan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal manaqib, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya, allati la yalhaquhum fiha ahadun, yang tidak bisa ya disusul oleh siapapun, wahumul ummatul ummiyah, dan mereka adalah umat ummiyah, alladzina faqul awwalina wal akhirin, yang melebihi generasi yang pertama dan yang terakhir. Hatta ahlul kitab, sampai pun mereka adalah ahlul kitab, minal yahudi wan nasara, dari kalangan al-yahud dan juga nasara, alladzina yaz'umuna annahumul ulama'ur rabbaniyuna wal ahbaru al mutaqaddimun, yang mereka menyangka bahwa diri-diri mereka adalah para ulama yang rabbani ya, ulama rabbani, dan al ahbar, pemuka yang mereka memiliki kelebihan ya, ulama yang cerdas ya. Dzakara annal ladzina hammalahumullahu tawrata minal yahudi wa kadan nasara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka At-Taurat, hammalahum, mereka dibebankan untuk mengamalkan At-Taurat, ya, minal Yahudi wa kadan Nasara, dari kalangan Yahudi dan juga Nasara. Wa amarahum ayyata'allamuha, dan mereka diperintahkan untuk mempelajarinya. Wa ya'malu bima fiha, dan juga untuk beramal ya dari kandungan-kandungan ayat-ayatnya. Wa annahum lam yahmiluha, namun ternyata mereka ya mengetahui isi Taurat namun tidak mengamalkannya. Wa lam yaqumu bima humilu bihi, dan mereka tidak menjalankan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, taklif pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahum la fadilata lahum, bahwa hal itu tidak ada ya keutamaan bagi mereka. Mereka memiliki Taurat ya semata-mata ya Taurat yang ya ada wujudnya namun tidak berbuah ya ilmu tapi tidak membuahkan. Naam. Wa anna mathalahum kamathalil himar, dan Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan ya berikan perumpamaan, dan dengan perumpamaan seperti ini maka semakin jelas kondisi orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang jelek, memiliki ilmu, mereka diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki pemahaman, namun ternyata mereka enggan untuk mengamalkannya. Seperti keledai ya, ta'rifuna al-himar, insyaallah antum tahu himar ya, bagaimana kondisinya, balid ya, hewan yang bodoh dan juga memiliki suara yang inna ankaral aswati sautul hamir, sejelek-jelek suara ya ada pada himar. Nah, seperti seekor himar yang membawa alladhi yahmilu fawqa dhahri asfaran, yang membawa kitab di atas punggungnya. Mada yaf'al ya, mada taf'al al-himar, apa yang dilakukan oleh himar tersebut dengan kitab yang ada di atas punggungnya? Coba antum bayangkan. Mama Jibril, apa yang dilakukan oleh himar itu? Tidak bisa dia mengamalkannya ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya membawa kesana kemari ya, hanya sebagai apa? Hiasan ya. Dia bawa terlihat, oh fulan bawa enam Taurat, namun tidak ada amalannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab kepada sebuah umat, tujuannya adalah sebagai ya pembimbing bagi mereka ya, agar mendapatkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Fawqa dhahri asfaran min kutubil ilmi, berupa kitab-kitab yang terdapat padanya ilmu. Fahal yastafidu dhalikal himaru min tilkal kutubi allati fawqa dhahrihi? Ya. Apakah keledai itu bisa memanfaatkan, mengambil faedah dari kitab-kitab yang terkandung padanya ilmu yang dia taruh di atas punggungnya, yang diletakkan di atas punggungnya? Tentu jawabannya tidak bisa dia mendapatkan faedah dari isi kitab tersebut. Nah, dan ini sebagaimana disebutkan ya, ya dalam sebuah pepatah, al-ilmu bila amal ya, al-ilmu bila amal kasyajarah bila samar, bahwa ilmu tanpa ada amalan maka seperti pohon yang tidak memiliki buah. Nah, oleh karena itu di sini hasungan bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an ya, maka Al-Qur'an ini jangan sampai ya kita posisikan sebagai hiasan saja ya, dan kita berlakukan Al-Qur'an sebagai pajangan saja, hiasan-hiasan di rak ya, hiasan-hiasan di lemari buku dan seterusnya. Tidak, melainkan Al-Qur'an ya yudros, dipelajari, dibaca ya. Yang belum bisa membaca maka jangan sampai berhenti ya, mengeluh ya, tanpa ada usaha untuk bisa memperbaiki bacaannya ya. Dan Saya masih ingat ya sebuah faedah dari Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala. Bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia keliru ya, maka di sini ada dua kondisi. Bila dia muqassir, dia meremehkan untuk mempelajari Al-Qur'an, fahuwa athim. Nah, maka dia berdosa. Salah membaca. Dia dituntut untuk membaca Al-Qur'an, dia membaca. Tapi tanpa ada usaha untuk belajar kepada siapa yang bisa mengajarinya, ya. Fahuwa athim. Maka dia berdosa. Kenapa? Karena dengan dia membaca Al-Qur'an salah. Salah harakatnya. Salah panjang pendeknya, salah kalimatnya. Ya, apa akibatnya? Al-Qur'an menjadi rusak. Ya. Baik. Al-Qur'an menjadi rusak dengan perbuatannya, dengan bacaannya. Dan ketika seseorang membaca Al-Qur'an, dia keliru-keliru, salah. Namun dia terus berusaha memperbaiki lisannya, terus memperbaiki bacaannya dengan gigi, ya, ada jadwal khusus, ya. Dia duduk dengan seorang yang bisa mengajarnya, maka dia telah terhindar dari dosa. Dengan itu dia telah selamat. Maka siapapun di antara kita, ya, thalabah dan juga ikhwah yang belum bisa membaca Al-Qur'an, mari kita bersemangat. Halaqah-halaqah yang ada dari pelajaran tajwid ataukah ya sebelumnya pelajaran Al-Qira'ah dan yang semisalnya, maka ini dihadiri. Ya. Ini adalah pelajaran yang sangat wajib untuk antum semua. Nah, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hatta itu dia mengajarkan alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Karena dengan itu dia akan mengantarkan seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Karena membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini ada maratibnya, ada urutannya. Tidak bisa langsung yang tadinya nol, tidak bisa membaca Al-Quran langsung dia membaca mushaf langsung fasih, tidak bisa. Harus ada tahapannya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 terus. Ya. Nah, pelajaran tajwid bertahap. Ya. Setelah itu, maka bila seorang telah mendapatkan kemahiran dalam membaca Al-Quran, maka jangan berhenti. Nah, saya pandai membaca, menghafal. Namun terus dibaca. Ya, zid ala dzalik. Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita semua untuk memahami Al-Quran. Ya, Al-Quran tanpa kita fahami maka ya seolah-olah seperti pajangan saja. Ya. Barakallahu fikum. Dan ketika seorang membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, maka tidak mungkin dia bisa menghayati kandungan isi dari ya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini hasungan bagi kita semua untuk terus ya taqarrub ila Allah dengan jalan-jalan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah dengan majalisul ilmi dan juga mempelajari Al-Quran Al-Karim. Man yu'adzin? Nah, kita teruskan. Kemudian qala rahimahullah, wa hal yalhaqu bihi fadilatun bisababi dhalik? Apakah dengan mereka memiliki Taurat, ya, sekedar mereka miliki, ya, apakah fadilah akan menyertai mereka, keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi sebab mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Am hadhuhu minha hamluha faqat? Apakah bagian dari mereka itu hanya sekedar membawa saja, ya, menenteng kitab saja? Nah, tentunya ya asani jawabannya, mereka hanya membawa saja. Nah, sebagai formalitas. Nah, فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة. Maka ini adalah perumpamaan, ya, permisalan ulama, ya, ulamanya orang-orang Yahudi yang mereka tidak mengamalkan kandungan dari At-Taurah. Alladhi min ajallihi, di antara kandungannya adalah yang paling besar, yang paling mulia, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk al-amru bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bisharatu wal bisharatu bihi, dan juga kabar gembira tentangnya, wal iman bima ja'a bihi minal Qur'an, dan juga beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fal istafada man hadha wasfu min at-Taurah ila al-khaibah wal khusran wa yaqamatul hujjati alayh, dan tidak ada yang diambil faedah dari orang yang demikian sifatnya dari Taurat kecuali kerugian, ya, al-khaibah, kerugian dan kesengsaraan, dan juga iqamatul hujjah alayh. Fa hadzal mathal mutabiqun li ahwalihim, dan ini merupakan perumpamaan yang mencocoki kondisi orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu di sini kita mengingatkan, ya, kita memiliki Al-Quran, maka jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang mereka menelantarkan Al-Quranul Karim. Dan dalam sebuah majlis, Syekh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala telah memberikan, ya, sebuah nasihat, ya, bahwa pada zaman ini, ya, ini pada akhir zaman, nah, qallal fuqaha wa kathral qurra, ya, qallal fuqaha wa kathral qurra, nah, sedikit, ya, al-fuqaha, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memahami agama dengan baik dan benar, wa kathral qurra, namun ternyata banyak di sana orang-orang yang membaca, pintar membaca. Ya. Hadhuhu al-qira'ah faqat, bagiannya hanyalah membaca saja. La fahma fih, tidak ada pemahaman terhadap apa yang dia baca. Ya. Dan disebutkan bahwa di antara makna, ya, dari kalimat ini bukan hanya terkait dengan Al-Quran, namun dalam perkara-perkara yang lain dari al-ulum, dari ilmu. Dan Syekh Al-Fauzan rahim hafizahullah ta'ala ketika membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idza lam yatruk 'aliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا." Dan di sini beliau hafizahullah taala meneteskan air mata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu, ya, di atas dunia ini, intiza'an, langsung secara menyeluruh diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, walakin biqabdil yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara biqabdil ulama. Ya, dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak memahami agama. Naam. Fasu'ilu, mereka pun ditanya tentang permasalahan-permasalahan agama, bagaimana ini hukumnya, bagaimana ini permasalahannya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka memberikan jawaban fatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka pun lebih dari itu menyesatkan orang-orang yang lain. Maka dengan ini marilah kita, ya, menjaga semangat kita untuk senantiasa talabul ilmi. na'am, terus menuntut ilmu, karena dengan seorang menuntut ilmu itu adalah sebab dia mendapatkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu yang kita tuntut ini harus dengan aturan yang telah disebutkan oleh para ulama, ya. Di antara yang telah mereka sebutkan adalah talabul ilmi ini dengan cara bertahap, ya, sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Syihab kepada Yunus, ya. Dia mengatakan, ya Yunus, la tukabir al-ilma, fa innal ilma awdiyatun, fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughahu, walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, wala ta'khudh al-ilma jumlatan, fa inna man rama akhadahu jumlatan zahaba anhu jumlatan, walakin asy-syai ba'da asy-syai ma'al layali wal ayami wal ayami. Di dalam kitab Jami' Bayan al-ilmi wa fadlihi, bahwa Ibnu Syihab mengatakan kepada Yunus, la tukabir al-ilm, wa Yunus, kamu jangan melawan ilmu, ya, jangan sombong terhadap ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu audiyah, ilmu itu sangatlah luas, ya. Ilmu ini sangat luas, dan kalau kita habiskan umur untuk menuntut ilmu, maka ini ilmu yang kita peroleh, ya, belum seberapa. Nah, audiyah, lembah, berlembah-lembah. Fa ayyuha akhadta fihi, maka naam, mana saja lembah yang engkau naam ambil, qata'a bika, maka akan memutusmu sebelum engkau sampai mendapatkan ilmu secara sempurna. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, akan tetapi ambillah ilmu itu bersama dengan hari dan juga malam. Wala ta'khudh al-ilma jumlatan, dan janganlah engkau ambil ilmu itu, ya, borongan, jumlatan, langsung dipol-polkan, ya, langsung banyak. Fa inna man rama akhadahu jumlatan, karena barang siapa yang mencari ilmu dengan cara mengambil secara, ya, jumlatan, banyak, zahaba anhu jumlatan, maka akan pergi darinya, ya, ilmu secara jumlah yang lainnya. Walakin asy-syai ba'da asy-syai, akan tetapi sedikit demi sedikit bersama dengan al-layali wal ayyami, dan dengan itu seorang hamba akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terus akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, bagi siapa yang masih di awal tahap belajar, ya, baik itu dari talabah ataukah ikhwah, maka kita perhatikan orang yang lebih di atas kita. Siapa? Para asatidah, para ulama, ya, mereka sudah mahir dalam ilmu, ya, dan seterusnya. Maka kita berharap bisa seperti mereka. Namun ingat bahwa ilmu itu bertahap, ya, tidak bisa langsung instan. Ya, kita ingin membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, ada caranya. Kita ingin bisa membaca kitab dengan lancar, ada caranya. Kita ingin bisa memahami fiqih, ada caranya. Hadis, ada caranya. Maka ikuti aturan-aturan dan metode yang telah diajarkan oleh para ulama, ya. Bukan berarti ketika seorang di awal kemudian dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu, langsung dia futur, tidak. Ini adalah jalan yang keliru, ya. Tadi telah disebutkan, barang siapa yang ingin, ya, mengambil ilmu, ya, ingin langsung menjadi pintar, maksudnya ingin langsung bisa menjadi pintar, ya, ini sesuatu yang sangat berat, ya. Ma'al ayyami wal layali, dengan hari dan malam yang dia lalui, dengan hari dan malam yang dia lalui, terus dia murojaah, ya, menghafal, memahami, diamalkan, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan talabul ilmi ini dia niatkan adalah raf'ul jahli an nafsihi, maka dengan itu dia akan menjadi deretan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hidayah bagi dirinya dan juga dia bisa membimbing orang lain dengan ilmu yang telah dia miliki. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu wa barakallahu fikum.